Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cileungsi Bandung, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Berau, dan pendengar Radio Rai Padang, pendengar Radio Albayan Cianjur, dan radio lain yang ikut merilai siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja ada berada, juga pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini dalam suasana yang cukup hiruk pikuk di sini karena ada pertandingan apa tuh, futsal apa, di luar sana, tapi suaranya masuk ke sini. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk tetap mengaji, melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin kita sudah masuk kepada bab man sabad dahra faqad adallah. Siapa orang yang mencela waktu berarti dia telah menyakiti Allah. Dalil pertama tentang hal ini sudah kita terangkan yang diambil dari ayat Al-Quran. Sekarang dalil kedua, dalam hadis sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah taala berfirman, yu'dhin ibnu Adam, bani Adam telah menyakiti aku, yasubud dahr, dia mencela waktu, wa ana dahru, padahal akulah pengatur waktu, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan yu'dhini Ibnu Adam, Ibnu Adam telah menyakiti aku. Apakah hadis kursi ini menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa disakiti? Tentu saja tidak. Apapun yang dilakukan oleh makhluk tidak memberi madharat sedikitpun kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 172, Allah menyatakan, innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka, makhluk itu, tidak bisa memberi madarat kepada Allah azza wa jalla sedikitpun. Allah itu tidak bisa dimadaratkan oleh siapapun. Tidak bisa Allah tersakiti oleh makhluknya. Juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa menyampaikan sebuah madarat yang memberi madarat kepadaku sedikitpun. Oleh karena itu, kalau Allah merasa tersakiti, berarti ada madarat yang bisa mengenai Allah. Oleh karena itulah Allah tidak akan tersakiti. Allah tidak akan mengalami madarat yang berasal dari makhluknya sehebat apapun makhluk tersebut. Lalu kalau demikian, kenapa Allah Azza wa Jalla menyatakan yu'dhini ibnu Adam? Anak Adam telah menyakiti aku. Menyakitinya makhluk kepada Allah wajib kita yakini, karena Allah menetapkan hal itu di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis kudsi yang sedang kita bahas ini. Al-Quran contohnya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-57, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'anda lahum azaban muhina. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya. Allah yang menyatakan orang kafir menyakiti Allah dan rasulnya, maka Allah akan laknat mereka dunia akhirat. Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi Allah sendiri yang menyatakan manusia menyakiti Allah, walaupun Allahnya sendiri tidak tersakiti oleh upaya mereka. Hanya Allah menerangkan mereka berupaya untuk menyakiti Allah, walaupun Allah tidak akan tersakiti dengan hal itu. Manusia juga bermaksud menipu kepada Allah. Apakah Allah tertipu dengan tipuan mereka? Tidak. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka bermaksud hendak menipu Allah. Apakah Allah tertipu? Enggak, tentu saja. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya kepada Allah, Allah pun membuat tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir. Mereka membuat makar kepada Allah, Allah juga membuat makar. Tapi makar mereka, tipu daya mereka, upaya untuk menyakiti yang mereka lakukan sekedar upaya yang tidak akan ada hasil. Allah tidak akan tertipu, Allah tidak akan terpedayai, makar mereka sedikit pun tidak akan mengenai dan merugikan Allah, dan upaya mereka untuk menyakiti Allah juga tidak akan membuat Allah tersakiti ataupun terganggu. Tidak memberi madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seandainya seluruh makhluk durhaka kepada Allah, sedikit pun kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak berkurang. Dalam salah satu hadis kursi juga Allah Azza wa Jalla menyatakan, yabna Adam, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala, disebutkan, wahai anak Adam, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, kemudian jin dan manusia, ya, seandainya mereka memiliki seburuk-buruk hati manusia, seburuk-buruk hati di antara kalian, ya, la yanqusu min mulki syai'a, seluruhnya itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Seandainya hati seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik jin ataupun manusia, seluruhnya hatinya sebejat iblis, hatinya seburuk hati iblis, seluruhnya durhaka kepada Allah, maka itu tidak memadaratkan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah sedikit pun. Andai seluruh makhluknya durhaka kepada Allah, apalagi cuma beberapa jumlah manusia kafir musyrik bermaksud memadaratkan Allah, bermaksud menyakiti Allah Azza wa Jalla, upaya menyakitinya ya mereka lakukan, tetapi enggak mengenai sasaran. Oleh karena itulah bahwa pernyataan Allah bahwa ada makhluk yang menyakiti Allah, iya benar, tapi tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk di kalangan kaum muslimin ada yang berupaya menyakiti Allah walaupun Allahnya tidak tersakiti dengan hal itu, tidak termadaratkan dengan hal itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan yu'dhin ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku karena dia mencela waktu, padahal akulah pengatur waktu, kata Allah. Mencela waktu berarti mencela siapa? Mencela Allah sebagai pencipta dan pengatur waktu. Jangankan Allah Azza wa Jalla atuh, yang maha pencemburu, lebih pencemburu daripada cemburunya makhluknya. Manusia saja ya, yang kadar kecemburuannya jauh di bawah kadar kecemburuan Allah. Kalau mereka memiliki sebuah karya lalu karyanya dihina, gimana tuh? Tersinggung apa enggak? Tersinggung. Ibu-ibu coba masak, ya. Maksudnya masak sayur, tapi kemanisan, lalu diejek, ini sayur apa kolek? Sayurnya sakit hati apa enggak? Enggak, sayur nama. Siapa yang sakit hati? Si yang masaknya. Ya, tersinggung dia. Itu manusia. Apalagi Allah SWT yang maha pencemburu. Kalau waktu yang Allah atur dicela, waktunya sih enggak apa-apa. Tapi Allah SWT yang menjadi sasaran dari celaan tersebut. Makanya dianggap Bani Adam menyakiti aku. Dia mencela waktu, padahal akulah pengatur waktu. Aku yang memutar malam dan siang, yang membolak-balikan malam dan siang. Kata Allah, Bani Adam telah menyakiti aku. Siapa yang dimaksud dengan Bani Adam? Bani Adam adalah seluruh manusia, laki ataupun perempuan. Karena Adam adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari tanah. Lalu Allah sempurnakan bentuk penciptaannya, lalu Allah tiupkan ruh kepadanya. Lalu setelah hidup Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadanya, dan malaikat pun sujud. Iblis juga disuruh untuk sujud, tapi enggan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat, ketika kami menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Dia makhluk yang durhaka, dia enggan. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Lalu Allah mengajarkan berbagai macam nama-nama benda kepada Adam alaihi salatu wassalam. Lalu dari Adam ini lahirlah anak-anak turunannya, yaitu kita manusia. Makanya seluruh manusia dianggap disebut sebagai Bani Adam. Ini nas ayat, ini nas hadis yang sahih. Pernyataan Allah, pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh manusia adalah anak-anak Adam. Amat disayangkan ada orang yang memiliki pemikiran yang kufur, yang menyatakan bahwa seluruh manusia berasal dari monyet. Lalu berkembang, ya, kemudian menjadi manusia. Dan itu meracuni pikiran orang. Dan tak mustahil suatu saat setelah berlangsung beberapa lama, setelah berubah dari monyet menjadi orang, tak mustahil suatu saat berubah dari orang menjadi malaikat. Dan ini tidak diragukan lagi merupakan pemikiran yang kafir yang mendustakan penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya dengan sebesar-besar pengingkaran. Kalau umpamanya orang yang menyatakan kita semua berasal dari monyet, lalu kita panggil, hai anak monyet, mau gak dia menerima sebutan itu? Tentu saja gak, enak saja saya disebut monyet. Dia menciptakan teori, ya, melahirkan pemikiran manusia berasal dari monyet, tapi marah ketika disebut dengan sebutan anak monyet. Maka wajib untuk kita ingkari. Allah Azza wa Jalla menyatakan seluruh manusia berasal dari Adam. Dan Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berasal dari monyet seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang. Ada lagi yang disebut dengan pemikir Islam, atau yang sekarang ini disebut dengan apa yang disebut dengan apa? Pemikir Islam itu yang sekarang populer, apa? Cendekiawan Muslim. Cendekiawan Muslim adalah orang-orang yang beragama Islam, menguasai bidang ilmu tertentu dari ilmu-ilmu dunia. Dia bergelar profesor, doktor, insinyur, dan yang lain-lainnya. Saking pinternya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi di bidang ilmu umum, mungkin di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang filsafat, yang berpikir secara ilmiah. Lalu ilmu yang mereka kuasai, mereka gunakan untuk memahami Islam. Disebutlah dengan sebutan cendekiawan Muslim. Bisa kita bayangkan, pemikiran Islam yang dilahirkan dari orang-orang seperti itu, memahami Islam bukan dengan alat yang sebenarnya. Islam yang bersumber dari Quran Sunnah harus dibedah, harus difahami dengan alatnya yang pas. Apa alatnya? Ya ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu tentang hadis, ilmu tentang minimal bahasa Arab, ilmu tentang keseluruhan yang memang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Hanya bahasa Arab saja itu tidak cukup. Hanya menguasai ilmu tafsir saja tapi buta tentang yang lainnya tidak cukup. Apalagi cendekiawan Muslim yang bergelar profesor, doktor, dan yang lain-lainnya tidak menguasai bahasa Arab. Tajwid makhraj juga enggak faham. Dia hanya memahami Quran dan hadis dari tarjamah yang terjemahannya belum tentu benar. Dia tidak faham tafsir, tidak faham hadis, tidak faham bahasa Arab, tidak faham fiqh, tidak faham ilmu usul fiqh. Dia menguasai sains. Sainsnya dipakai sebagai alat untuk memahami Quran dan sunnah dengan kacamata sains. Dia menguasai ilmu sosiologi. Ilmu sosiologinya dia pakai untuk memahami ajaran Islam dari aspek sosial. Lahirlah pemikiran Islam tentang masalah sosial yang dihasilkan dari cendekiawan Muslim seperti ini. Ini bahaya. Karena apa? Seolah-olah Islam itu merupakan hasil pola pikir manusia. Akhirnya tidaklah heran bila pemahaman Islam dianggap sebagai budaya, hasil budidaya manusia. Hilanglah nilai wahyu dari ajaran Islam itu karena pemahamannya hasil pola pikir olah akal manusia. Tidak ada bedanya dengan budaya-budaya yang lain. Makanya tak heran kalau orang-orang kafir di barat, di Eropa, di Amerika, dan di negara-negara kufar lainnya memasukkan agama sebagai bagian dari budaya. Karena menurut mereka agama ini hasil olah pikir manusia. Ini kekeliruan besar. Gak boleh ada istilah cendekiawan Muslim. Gak boleh ada istilah umpamanya ekonomi Islam, sosiologi Islam, politik Islam. Karena yang namanya ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam adalah hasil pola pikir di bidang politik ya, yang difahami oleh ahli politik Muslim. Lahirlah politik Islam, lahirlah ekonomi Islam, yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yang belum tentu sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah maka Islam bukanlah hasil olah fikir akal manusia. Islam ini wahyu yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian diturunkan kepada Rasulnya. Apa yang dijelaskan oleh Rasulnya berdasarkan bimbingan wahyu. Maka itulah agama, itulah Islam. Fahami Islam, fahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan alat yang sebenarnya, yaitu ilmu-ilmu syar'i yang dikuasai oleh ahlinya, yaitu para ulama. Jadi berdasarkan hadis kursi ini, Allah menyatakan yu'dhin ibnu Adam, anak Adam, maksudnya manusia, telah menyakiti aku. Ya, dan ini menegaskan bahwa semua manusia bukan berasal dari monyet, dan harus bahkan wajib untuk kita ingkari pola pikir seperti itu. Ada sebagian kaum muslimin, intelektual muslim yang menyatakan ya ada kemungkinan memang kita berasal dari monyet, sama seperti itu ya. Wajib kita ingkari, bukan. Kita semua anak turunan Adam, dan Adam langsung diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangannya. Tidak ada kaitan dengan monyet ya, walaupun secara fisik sedikit agak mirip, sudah sedikit, sudah agak, sudah mirip. Tambah jauh, mirip aja tidak sama. Lalu agak lagi, tambah jauh lagi, lalu sedikit lagi, tambah jauh. Artinya antara kita dengan monyet jauh berbeda. Qauluhu yasubud dahar. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yasubud dahar, anak Adam itu telah mencela waktu. Ya. Dan makna mencela waktu sudah kita terangkan di awal penjelasan bab ini. Dalam mukaddimah bab ini ada tiga jenis mencela waktu. Satu dibolehkan, yaitu memberitahukan tentang kondisi yang tidak disukai oleh kita di saat itu, dengan menyatakan betapa panasnya hari ini, sampai keringat bercucuran kayak mandi. Itu menginformasikan panasnya suhu pada hari itu, tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun, hanya memberi informasi. Betapa beratnya hari yang kita lewati ini, betapa susahnya hari yang sedang kita alamin. Itu boleh, karena tidak mengandung unsur celaan kepada pihak manapun, hanya memberikan informasi. Dan ini juga dikatakan oleh seorang nabi, seperti perkataan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang Allah terangkan dalam surah Hud ayat ke-77, hadza yaumun nasib. Ini hari yang sangat melelahkan. Tidak bermaksud mencela, itu dibolehkan. Sekedar menginformasikan keadaan yang membuat kita menderita, dibolehkan. Betapa dinginnya malam ini, betapa panasnya hari ini, betapa susahnya kita melewati hari ini, dan seterusnya, itu dibolehkan. Karena itu tidak bernada celaan kepada siapapun, sekedar menginformasikan keadaan yang real, yang sebenarnya. Yang kedua, ini yang berakibat syirik. Mencela waktu dengan keyakinan, waktulah pelaku dari keadaan buruk tersebut. Ini terlarang, dan ini bisa syirik besar. Dengan mengatakan betapa jahatnya waktu di hari ini, dia yang membuat kekisruhan yang kita alami ini. Nah, meyakini waktulah sebagai pelaku. Waktulah sebagai pencipta keburukan. Ini syirik besar karena meyakini ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla, yaitu waktu. Waktu bisa mengatur, padahal waktulah yang diatur. Waktu itu makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu diatur dan diciptakan oleh Allah. Maka kalau meyakini hal tersebut, yaitu waktu sebagai pelaku dan pencipta kekisruhan yang dialami oleh manusia, orang itu bisa terjerumus ke dalam syirik besar karena meyakini ada pencipta lain selain Allah, yaitu waktu. Dan yang ketiga yang dimaksud mencela waktu itu, tidak meyakini waktu sebagai pencipta, tapi Allah lah pencipta dan pengatur waktu, lalu kita mencela waktu yang membuat kita menderita. Dasar hari yang sial bagi kita. Kita mencela harinya dengan menyebut kata-kata sial. Dan itu mencela hari tersebut. Padahal harinya tidak salah. Dan orang yang mengatakannya tidak bermaksud si hari itulah pencipta kesialan. Karena hari tersebut bagian dari waktu dan waktu itu adalah makhluk. Tapi Allah lah yang sebenarnya tersakiti dengan ungkapannya. Karena dia meyakini siapa yang menciptakan kesialan di hari itu bagi dirinya, tentu saja Allah SWT. Tapi dia lampiaskan celaan itu kepada waktunya. Dasar hari yang sial membuat saya rugi di hari ini. Beda dengan hari kemarin. Hari kemarin memberikan keberuntungan kepada saya. Maka itu tercela. Tidak boleh. Tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik. Tetapi masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Wa ana dahru, akulah waktu. Kata Allah, ya subud dahar wa ana dahar. Orang itu mencela waktu padahal akulah waktu. Yang dimaksud dengan wa ana dahar akulah waktu maksudnya adalah wa ana mudabbiru dahar wa ana muqallibu dahar, akulah pengatur waktu. Kata-kata pengaturnya itu dibuang karena sudah terfahami. Sering, pernah enggak kita mendengar seorang aparat penegak hukum, baik polisi, hakim, jaksa, dan yang lainnya menyatakan, sayalah hukum di daerah ini. Pernah kita pernah mendengar orang yang seperti itu? Iya, ucapan itu sering kita dengar, akulah hukum. Apakah maksudnya dia adalah hukum? Hukum itulah dirinya? Bukan. Tapi maksudnya dialah pengatur hukum di daerahnya. Ya? Dialah yang menetapkan hukum di daerahnya. Dialah yang menjadi rujukan dalam masalah hukum, ya, yang terjadi di daerahnya. Tapi dia mengatakan, sayalah hukum di negeri ini. Sayalah hukum di kota ini. Sayalah hukum di daerah ini. Ya? Maksud sayalah hukum di kota ini, maksud sayalah yang mengatur hukum di sini. Dan itu terfahami di dalam semua bahasa, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia. Oleh karena itulah maka yang dimaksud wa ana dahru, akulah waktu, bukan berarti bahwa waktu tersebut adalah Allah dan Allah adalah waktu. Waktu dengan Allah adalah dua sebutan untuk satu zat yang berbeda. Bukan. Wa ana dahru maksudnya adalah wa ana mudabbiru dahar wa musarrifuhu. Akulah pengatur waktu. Sebab Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 140 menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara sesama manusia. Hari-hari adalah bagian dari waktu. Kata Allah, kami yang mempergilirkan, mengatur waktu itu dalam kehidupan manusia. Hari-hari tersebut bukanlah Allah dan Allah bukanlah hari. Tapi Allah lah pengatur hari dan pencipta hari. Juga diperkuat dengan hadis yang sedang kita bahas, Setelah Allah menyatakan wa ana dahru akulah dahar akulah waktu uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang adalah bagian dari waktu. Allah yang membolak-balikkan. Oleh karena itu perkataan wa ana dahru akulah waktu maknanya bukan Allah itulah yang menjadi waktu dan waktu itulah adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan, tapi akulah yang menjadi pengatur waktu, pengatur siang dan malam dalam kehidupan manusia. Kalau ada orang yang menyanggah bahwa bukankah majaz, majaz itu artinya ungkapan, kata-kata yang bukan makna yang sebenarnya, kata-kata kiasan majaz itu. Bukankah majaz itu tidak dibolehkan diterapkan dalam kalamullah dan kalam rasulnya? Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata kiasan. Dalam hadis Nabi SAW juga tidak ada kata-kata kiasan. Semua yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya maknanya hakiki. Bukankah ada orang yang menyatakan demikian? Kalau begitu wa ana dahru akulah waktu. Waktu di sana kan berarti kiasan. Kata-kata kiasan bukan makna yang sebenarnya. Makanya tidaklah heran apabila di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahwa waktu alias dahar termasuk salah satu di antara nama-nama Allah. Berdasarkan hadis kursi ini, la tasubud dahar wa ana dahar, jangan kalian mencela waktu karena Allah lah dahar, Allah lah waktu. Sebagian ulama ada yang menyatakan dahar termasuk salah satu di antara nama Allah. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau menyatakan inna dahra min asma'illahi azza wa jalla, sesungguhnya dahar termasuk salah satu di antara nama-nama Allah. Akan tetapi ini dibantah oleh para ulama. Ujibu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kita jawab ya pernyataan tadi dengan menyatakan innal kalimata haqiqatun fi ma'naha alladhi dalla 'alaihi siyaq wal qara'in. Wa huna fil kalam mahdhufun taqdiruhu ana muqallibud dahr. Li'annahu fassarahu biqawlihi uqallibul laila wan nahar. Wal lailu wan nahar huma dahr. Wa li'anna al-aqla la yumkin an ayaj'ala al-khaliq al-fa'il huwal makhluq al-maf'ul al-muqallibu huwal muqallabu wa bihadha urifa khata'u man qala inna ad-dahra min asma'illah ka Ibn Hazm rahimahullah. Berkata Syekh Al-Utsaimin, sebuah kalimat adalah maknanya adalah makna yang hakiki yang ditunjukkan oleh konteks dan qara'in. Di dalam perkataan ana dahar ada kata yang dibuang. Yang dibuangnya itu adalah muqallib. Sehingga makna yang sebenarnya ana muqallibud dahar, akulah yang membolak-balikan waktu. Muqallibnya yang membolak-balikannya dibuang. Karena apa? Karena sudah ditafsirkan oleh kalimat setelahnya uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Malam dan siang adalah bagian dari waktu, ya. Oleh karena itulah yang membolak-balikannya adalah Allah. Dan kalimat ini menafsirkan kalimat sebelumnya wa ana dahru, akulah waktu. Maksud aku waktu adalah akulah yang mengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan waktu. Dan ini terfahami, kalimat ini terfahami dalam setiap bahasa seperti tadi akulah hukum. Yang dimaksud akulah hukum apa? Akulah pengatur hukum. Akulah yang menerapkan hukum. Akulah yang mewujudkan hukum. Bukan akulah hukum itu, maknanya hukum itu dia sendiri, bukan. Tapi pengatur, penerap yang menetapkan hukuman di daerah tersebut. Oleh karena itulah juga tidak masuk akal kalau al-khaliq al-fa'il menjadi makhluk yang maf'ul. Pencipta, pelaksana menjadi yang diciptakan dan yang menjadi objek yang dikenai perbuatan. Kalau dikatakan aku adalah waktu, aku membolak-balikan waktu. Kalau yang dimaksud aku adalah waktu itu, Allah lah yang menjadi waktu, tapi Allah bolak-balikan diri sendiri. Dia pelaku, dia juga objek. Kan mustahil, tidak masuk akal. Sama dengan akulah pembuat kue, ya. Tapi akulah kue, bisa enggak? Tidak mungkin, ya. Aku pencipta waktu, tapi akulah waktu, tidak mungkin. Yang dimaksud aku adalah kue, artinya aku adalah pembuat kue, tapi aku bukanlah kue yang aku buat. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui kesalahan orang yang menyatakan bahwa dahar atau waktu termasuk salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena orang tadi pertama lalai dari madlulul hadis. Yang kedua lalai dari kaidah pokok dalam menerapkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kelalaian ini menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam kesalahan. Kesalahan pertama, orang itu lalai dari madlulul hadis. Madlul artinya makna yang dikehendaki oleh hadis ini. Hadis ini menyatakan wa ana dahru, akulah waktu. Maksud perkataan akulah waktu artinya aku pembuat waktu, pencipta waktu, dan pengatur waktu. Dan ini diperjelas dengan kalimat yang terdapat dalam dalam hadis itu, di kalimat selanjutnya uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Akulah yang mengatur peredaran siang dan malam. Itu maksud dari hadis tersebut. Itulah yang disebut dengan madlulul hadis. Dia lalai dari madlulul hadis. Ini yang pertama. Kedua, dia lalai dari kaidah-kaidah pokok di dalam menetapkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah dalam menetapkan asma Allah bahwa asma Allah itu semuanya husna. Husna itu merupakan bentuk isim tafdil dari ahsan. Bentuk muannas dari ahsan. Hasan itu bagus. Kalau yang terbagus, tidak ada yang lebih bagus, disebut ahsan. Dalam bahasa Arab, ahsan itu bentuk muzakarnya. Bentuk mu'annas dari ahsan adalah husna. Sehingga al-asmaul husna, maknanya nama-nama Allah terbagus. Bukan sekedar bagus, tapi paling bagus. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Ya. Oleh karena itu, seluruh nama-nama Allah mengandung makna yang terbagus. Mubalaghah dalam kebagusan, kesempurnaan, dan keindahannya. Sekarang apabila dahar alias waktu menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla, dari segi apa bagusnya waktu? Apakah waktu memiliki konteks makna yang bagus? Tentu saja tidak. Bisa bagus, bisa jelek. Makanya waktu ada yang mencela, dasar hari yang sial. Dasar hari atau waktu yang tidak relevan untuk terjadi saat ini, celaan. Dan itu bermakna buruk. Waktu bisa bermakna buruk. Bisa bermakna jelek, bisa bermakna juga bagus, tergantung dari apa yang dialami orang di waktu tersebut. Oleh karena itu, karena waktu bisa bermakna jelek, tidak mungkin dia itu bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka karena waktu adalah benda mati, dan benda mati itu tidak bisa memiliki makna bagus ataupun jelek, ya, atau mungkin saja dalam konteks tertentu memiliki makna yang bagus ataupun yang jelek, maka hal itu tidak memungkinkan untuk menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam an-dahru tidak terkandung makna bahwa ad-dahru salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua alasan, dua argumen yang menyebabkan ad-dahru bukan menjadi nama Allah. Pertama, siyaqul hadis ya'bahu ghayatul iba. Pertama, konteks kalimat dalam hadis ini tidak memungkinkan memberi makna bahwa ad-dahru nama Allah. Karena ana dahru maknanya ana muqallibud dahar. Akulah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan waktu. Itu maknanya. Dan yang kedua, anna asma Allahi husna wa dahru ismun jamidun la yahmilu maknan illa annahu ismun lil awqat. Makna alasan yang kedua, seluruh nama-nama Allah itu terbaik. Sedangkan ad-dahru atau waktu hanyalah isim jamid, ya, yang tidak memberi makna kecuali itu hanya nama bagi suatu waktu saja. Berdasarkan hal itulah, maka mustahil Allah disifati dengan sifat dahar, dan mustahil juga ad-dahar menjadi salah satu di antara nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu uqallibul laila wan nahar. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Malam dan siang adalah dua bagian waktu yang dibulak-balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terus berlangsung. Dari mulai ini diciptakan sampai nanti ciptaannya ini seluruhnya hancur oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur dalam salah satu ayat surah Ali Imran ayat yang ke-26, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Seluruh kejadian yang mengisi waktu yang berlalu dalam kehidupan manusia semuanya di tangan Allah. Waktu itu sendiri tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Yang membuat waktu itu dianggap baik dan buruk adalah kejadian yang terjadi di waktu itu, ya. Sebuah hari disebut hari itu buruk hanya karena apa? Ada kejadian buruk yang terjadi di hari itu. Suatu hari disebut hari yang baik karena apa? Ada kejadian baik yang terjadi di hari itu. Baik buruknya hari sangat tergantung dari kejadian yang terjadi di hari itu. Waktu dianggap baik atau dianggap buruk sangat tergantung kepada peristiwa yang terjadi di waktu itu. Seluruh peristiwa yang mengisi waktu yang berlalu dalam kehidupan manusia semuanya diatur oleh Allah. Seseorang memperoleh kekuasaan, dia yang memperoleh kekuasaan ini menyatakan ini hari baik bagi saya karena di hari inilah saya pertama kali memperoleh kekuasaan. Lawan politik dia yang kalah menganggap hari itu hari Hari buruk bagi dia, ini hari buruk bagi saya. Karena di hari inilah saya dikalahkan oleh rival saya. Ya. Sebuah hari dianggap baik oleh seseorang, dianggap buruk oleh orang lain. Derhujan. Kata tukang baso dan tukang bajigur serta tukang bandrek, ini hari baik bagi saya. Orang di hari dingin seperti ini yang dibayangkan baso, bandrek, bajigur. Karena panas. Cuaca dingin, klop. Cuaca dingin, makan mengkonsumsi yang panas. Minum mengkonsumsi yang panas. Yang panas itu bandrek, bajigur, dan baso. Beda dengan komentar tukang es. Kata tukang es, ini hari yang buruk bagi saya. Nggak dilirik itu, neng, neng, neng, neng. Dilirik pun enggak. Karena apa? Cuaca dingin, makan, mengkonsumsi, minum yang dingin juga. Enggak klop kali. Ya. Oleh karena itulah, maka suatu hari dianggap baik dan buruk oleh orang hanya karena apa? Kejadian yang terjadi di hari itu. Seluruh kejadian ini Allah yang ngatur. Allah menyatakan, kul, katakan olehmu, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, yang menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Tu'til mulka mantasha. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Engkau muliakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Wa tudhillu man tasha. Engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau hinakan. Biyadikal khair. Di tanganmu lah seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maha pengatur atas segala sesuatu. Seseorang diberi kekuasaan oleh Allah, seseorang berkuasa hanya karena dia diberi kekuasaan oleh Allah. Ada orang yang dia berkuasa, kemudian terjungkal. Baik terjungkal karena dikudeta, ataupun karena memang habis masa jabatannya. Dicabut itu kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Allah yang mengatur semuanya itu. Timbul pertanyaan nih. Kalau yang memberi kekuasaan kepada seseorang itu adalah Allah, apakah ini pasti orang yang diberi kekuasaan itu pasti diridhoi oleh Allah? Apa jawabannya? Belum tentu. Apa yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Kalau yang dimaksud kehendak tersebut adalah kehendak kauniyah. Dan kehendak kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam, termasuk takdir. Apakah seluruh yang Allah takdirkan itu Allah ridhoi? Allah sukai? Jawabnya apa? Tidak. Loh kok bisa Allah menghendaki sesuatu yang Allah benci, yang Allah tidak sukai? Bisa. Ya? Contohnya apa? Contohnya Allah menghendaki terjadinya kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bidah, dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apakah Allah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut enggak? Ya, menghendaki. Apa buktinya? Apa buktinya? Bahwa Allah menghendaki semua itu? Buktinya itu terjadi. Kalau terjadi berarti Allah kehendaki. Kalau tidak dikehendaki mah tidak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau sesuatu terjadi berarti itu dikehendaki oleh Allah SWT. Termasuk Allah menghendaki perbuatan kufur, syirik, dan bid'ah serta maksiat. Iya, apa buktinya itu terjadi? Ini menunjukkan tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Apakah Allah meridhoi syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat? Tidak, Allah tidak suka. Allah tidak ridho terhadap hal itu. Ini menunjukkan tidak semua yang Allah kehendaki diridhoi, ya. Sebaliknya, sebaliknya. Apakah semua yang Allah cintai pasti dikehendaki? Tidak. Contoh, apakah kalau seluruh manusia beriman kepada Allah, Allah suka enggak? Allah cinta enggak? Cinta. Allah menghendaki semua manusia beriman? Tidak. Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmin. Seandainya Allah menghendaki, seandainya kami menghendaki, walau syi'na, pasti kami akan berikan setiap orang ini hidayah. Pasti kami berikan semua hidayah sehingga semuanya beriman. Tapi Allah telah menetapkan bahwa Allah akan memenuhi jahannam ini dengan kebanyakan jin dan manusia. Menunjukkan Allah tidak menghendaki seluruh manusia beriman. Kalau menghendaki, maka Allah berikan semuanya hidayah, beriman semuanya ya. Ini menunjukkan tidak semua yang Allah sukai, Allah kehendaki. Allah suka enggak kalau semua beriman? Suka. Tapi Allah kehendaki enggak? Tidak. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah menyukai apa yang tidak dikehendakinya dan menghendaki apa yang tidak dicintainya. Itu berdasarkan penjelasan ayat dan hadis. Kadang-kadang, ini kadang-kadang, manusia juga begitu. Manusia menghendaki apa yang tidak disukainya. Kenapa Allah menghendaki apa yang tidak disukainya? Karena keuntungan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Contoh umpamanya, Allah menghendaki memberikan penderitaan kepada orang mukmin. Allah enggak suka kalau orang mukmin itu menderita, enggak suka. Kenapa Allah menghendaki penderitaan? Karena dengan penderitaan itu memberikan banyak keuntungan kepada orang mukmin yang menderita tadi. Apa keuntungannya? Dosanya gugur. Pahala bertambah. Doanya dikabul. Orang mukmin itu akan mendekat kepada Allah di tengah penderitaannya. Dia datang malam-malam bangun, kemudian berwudu, kemudian sujud kepada Allah, menjerit kepada Allah. Dan itulah keuntungan yang Allah berikan kepada orang mukmin tersebut. Makanya Allah menghendaki sesuatu yang sebenarnya Allah sendiri tidak menyukai, yaitu penderitaan bagi orang mukmin. Samalah dengan pengin dokter ketika pasien datang, tidak mau menyakiti pasien, tapi harus. Gimana dokter menyakiti pasien? Nyuntik, ya. Setelah nyuntik, kadang-kadang lebih dari disuntik. Kadang-kadang di apa? Harus dioperasi. Kadang-kadang harus diamputasi. Setelah itu, kata dokter, nih makan yang pahit-pahit, jangan makan yang enak-enak. Sebenarnya dokter gak suka membuat pasien menderita. Tapi itu harus. Dengan diberikan suntikan yang menyakitkan, dengan dioperasi, dengan diberikan obat yang pahit-pahit, ada efek bagusnya bagi pasien? Ada apa? Sembuh. Yang apabila itu tidak diberikan, pasien tidak akan sembuh. Kalau tidak disuntik, tidak akan sembuh atau sembuhnya lama. Kalau tidak dikasih obat yang pahit-pahit, akan tambah parah, bahkan akan mati umpamanya ya. Maka dokter menetapkan keputusan yang kurang disukainya tapi memberi manfaat kepada si pasien. Ada gak pasien yang menyatakan dokter biadab, gak berperasaan? Sedang sakit ditujus lagi disuntik. Sedang sakit disuruh makan yang pahit-pahit. Setelah itu minta duit lagi. Ada pasien yang kayak begitu? Gak ada. Kata dokter, buka pakaianmu saya suntik. Dikasih gitu ya. Sambil merem-merem juga. Pelan-pelan dok yang nyuntiknya ya. Jangan sampai sakit. Kata dokter, ini makan yang pahit-pahit. Oleh pasien dibuang gak? Enggak, dimakan sambil nyengir juga. Kata dokter, jangan makan kambing. Jangan makan durian tuh. Jangan makan pete. Padahal itu semua hobinya. Diturut gak? Diturut, disuguhi kambing. Enggak ah mon, enggak suka? Suka banget, tapi kata dokter jangan. Disuguhi si montong. Apa sih mentong tuh? Durian yang lezat, yang manis, yang wangi. Itu hobinya. Enggak mau. Kenapa? Apa enggak suka? Suka banget. Terus kenapa enggak? Kata dokter, jangan. Diturut. Untuk apa? Demi kesembuhan. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan terapi seperti itu, diberikan ujian, musibah, penderitaan, maka suudonlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal di balik musibah tersebut banyak terdapat keuntungan bagi dia. Ya, inilah yang menyebabkan manusia salah faham kepada Allah Azza wa Jalla. Suudon kepada Allah tapi husnudon kepada dokter. Jadi yang mengatur seluruh kejadian Allah Azza wa Jalla demi kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Inilah yang menyebabkan Allah lah yang menguasai dan mengatur waktu. Maknanya Allah lah yang mengisi waktu-waktu itu dengan semua kejadian sesuai dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil kedua. Ya. Ikhwan, dalam dalil ketiganya nanti akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang sangat-sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Iya. Naam. Silakan. Masih terputus. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang dari Bandung, seorang akhwat yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas pembahasan tentang waktu yang disampaikan, sangat bermanfaat bagi kami. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mengatur waktu agar tetap baik dan senantiasa berkah di setiap saat yang kita lewati, ya Ustaz? Dan apakah diperkenankan merencanakan kegiatan yang walaupun pada akhirnya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, akhwat dari Bandung yang tidak disebut namanya, barakallahu fik. Jangan-jangan hadir di sini. Tapi karena pertanyaan ini khusus untuk pendengar, dia pinter, cerdas dan cerdik ngirim pertanyaannya ke studio Roja Cileungsi agar dibacakan. Barakallahu fiik, dua jempol atas kecerdasannya. Bagaimana cara mengisi waktu? Boleh gak kita berencana untuk esok dan lusa? Cara mengisi waktu tentu saja isi waktu dengan semua hal yang bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, untuk diri, keluarga dan orang lain. Rasul Salasa menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Makna paling bermanfaat adalah mengisi waktu yang dia lalui untuk sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Isi dengan apa saja, ya, baik bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, atau memberi manfaat, persiapan memberi manfaat kepada orang lain. Dengan cara umpamanya ada waktu yang luang yang kita miliki, kita isi dengan baca buku yang bermanfaat, ya, nulis yang bermanfaat untuk disebar ke umat, membaca Al-Quranul Karim. Atau kalau umpah semuanya itu kita lelah, otak kita sudah tidak mungkin, fisik kita sudah tidak mungkin, istirahatkan sebagai recovery bagi kita untuk melakukan aktivitas setelahnya di masa-masa yang akan datang. Sebab kalau diforsir terus, badan kita bisa sakit, kita gak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka diistirahatkan, istirahat tidur. Dengan niat untuk memulihkan diri agar lebih bisa memberi manfaat lagi setelah itu, istirahatnya juga bernilai ibadah yang akan dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Isi seluruh waktu yang kita lalui itu dengan hal yang bisa memberi manfaat untuk diri ataupun orang lain. Kedua, boleh enggak kita berencana? Tentu saja harus berencana. Ya. Kita diberi kemampuan untuk merencanakan. Itu termasuk ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ayat Allah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan dia lakukan untuk esok hari. Ini ikhtiar yang diperintahkan. Apa yang akan kita lakukan esok, ya? Kita rencanakan sekarang. Selama rencana itu baik dan bagus. Besok saya umpamanya bangun rencananya jam 2 atau setengah 3 lalu bertahajud. Sampai jam 4. Setelah jam 4 selesai belum subuh, baca beberapa ayat Al-Quran. Untuk mengkondisikan hati kita menghadapi waktu sholat subuh agar bisa lebih khusyuk, baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Surat ini yang nanti akan saya baca pada waktu sholat subuh. Kalau paham artinya bisa lebih terhayati, bisa lebih khusyuk. Ya, selesai sholat subuh saya akan baca lagi Al-Quran sampai ini, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit saya sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat saya akan begini, begini, begini. Itu perencanaan yang baik, iya, sebagai pengamalan dari ayat, ya, yang menyatakan watangzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi hari esok. Perencanaan yang bagus ada, ya. Walaupun esok apakah akan kita alami sesuai dengan rencana kita, belum tentu. Allah berkehendak lain, ya. Ada kejadian yang di luar rencana kita menghadang kita, yaitu pasrah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi merencanakan adalah sesuatu yang Allah perintahkan selama rencana tersebut adalah rencana yang baik menurut kacamata syar'i. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Pak Was. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Kita berikan kesempatan yang berikutnya dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Pak? Dari Sulawesi, Ustaz. Dengan Bapak? Dari Bapak Muji. Pak Muji, silakan Pak Muji. Ya, gini Pak, ini kan orang tua saya sakit. Nah, terus saya biasa cerita, bilang, Bu, itu sakit itu kan semua dari Allah. Iya, nah. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa sabar dan bisa tawakal. Tapi apakah itu salah satu pengurangan dosa-dosa untuk ibu saya, ya Bu, Pak Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Pak Muji. Iya. Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Muji di Sulawesi. Barakallahu fik dan syafahallah la ba'sa tuhur insyaallah, ya. Semoga Allah cepat memberikan kesembuhan kepada ibunda dari Bapak Muji yang sedang sakit. Dan kita minta doanya juga dari semua. Semoga Allah cepat memberikan kesembuhan dan juga memberikan kesabaran baik kepada ibu yang sedang sakit juga kepada keluarganya, ya. Taib, apakah sakit itu mengurangi dosa ibu tadi? Bukan sekedar mengurangi. Mengurangi dosa, iya. Sebanyak apa dosa yang akan berguguran dari ibu tadi sebanding dengan kadar penderitaan dari sakit yang dialaminya. Semakin besar penderitaannya, semakin banyak dosa yang gugur. Itu pertama, ya. Makin lama sakitnya, makin banyak dosa-dosa yang Allah hapus dengan sakit dan penderitaannya. Kedua, tidak hanya dosa gugur, Allah juga akan memberikan pahala atas kesabaran dari si ibu. Sebesar apa? Itu tidak dihitung. Allah berfirman, innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Semakin menderita, semakin besar kadar sakitnya, semakin banyak pahala. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan disesuaikan dengan kadar penderitaan yang sedang dialaminya. Itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiga bagi si ibu yang sakit tadi, doanya oleh Allah Azza wa Jalla didengar dan dikabulkan. Ya. Sampai orang itu yang sakit itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ada di sampingnya. Sebagaimana sebuah hadis kudsi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman pada hari kiamat kepada Bani Adam, "Yabna Adam, maridtu wa lam ta'udni." Wahai Bani Adam, dulu ketika kalian hidup di dunia, aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku. Dijawab oleh Bani Adam, "Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam? Masa Allah sakit gitu ya? Allah menjawab. Kata Allah, "Amma alimta anna abdi fulanan marid, falam ta'udhu. Amma alimta in 'udzahu wajadani indahu." Tapi bukankah kamu tahu, dulu ketika kamu hidup di dunia, ada hambaku yang sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Jadi yang dimaksud melayat Allah adalah melayat salah satu hamba Allah yang sakit. Begitu dilayat, Allah ada di sampingnya. Menunjukkan Allah dekat dengan orang yang sakit. Makanya ketika salah seorang ulama ahlu sunnah melayat orang yang sedang sakit, lalu orang yang sakit itu menyatakan, "Doakan olehmu kepada Allah wahai syekh agar aku disembuhkan oleh Allah." Apa jawabannya? Kamulah yang harusnya berdoa kepada Allah, karena doamu lebih didengar oleh Allah daripada aku. Orang yang sedang sakit jaraknya lebih dekat kepada Allah dibanding orang yang sehat. Dan dekatnya jarak seorang hamba dengan Allah mengisyaratkan doanya dikabul. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Setelah Allah menyatakan aku dekat, aku menjawab setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku, ya. Jadi ya dosanya gugur. Ya pahalanya diberikan dalam jumlah yang tidak terhitung. Ya doanya dikabulkan oleh Allah. Ya kemuliaannya di hadapan Allah semakin meningkat, semakin tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Betapa menguntungkannya orang yang diberi musibah sakit oleh Allah Azza wa Jalla. Keuntungannya tidak Allah berikan kepada orang-orang yang sehat. Nah, sampaikan kepada ibu demikian, Allah sedang menyayanginya, Allah sedang mencintainya, dan Allah menginginkan ibu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon yang kedua 0218236543. Naam. Ya, halo. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Dari Rustam di Ambon. Pak Rustam di Ambon, silakan ke pertanyaannya Pak Rustam. Jadi Ustaz, mengenai makanan ini, makanan acara tahlilan, acara bid'ah, Ustaz, apakah kita boleh untuk apa memakan makanan tersebut? Iya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rustam di Ambon, Maluku, ya. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i terlarang? Apapun itu, tidak hanya acara yang disebutkan tadi. Baik umpamanya acara ulang tahun umpamanya, ya, atau acara-acara lainnya yang secara syar'i terlarang, boleh enggak kita memakannya? Ini pertanyaan yang bagus karena sering kali kita alami, ya. Hukum asal setiap makanan halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Itu hukum asal seluruh makanan. Allah lah yang menciptakan, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya seluruhnya halal. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Lalu ketika ada dalil yang mengharamkan seperti umpamanya bangkai, ya, kemudian darah, daging babi, sesembelihan-sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, kemudian binatang-binatang tertentu yang bercakar, yang berparuh, yang bertaring dan seterusnya, itu dalil yang mengharamkan maka jadilah haram. Dalil yang mengharamkan ada, maka jadilah makanan itu haram. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tidaklah haram. Kedua, itu haram dzati. Haram zat dari makanan itu. Kedua, ada makanan-makanan yang haramnya muktasabah. Atau haram kasabi. Haram karena prosesnya. Seperti daging ayam, daging kambing, kue-kue yang halal, tapi dapat mencuri, dapat hasil menipu, dapat hasil merampas, dapat hasil berjudi. Prosesnya haram, maka jadi haram pula makanan itu. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari sesuatu itu. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berzina haram, hasil dari berzina haram. Riba haram, hasil dari riba juga haram. Dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kalau sebuah makanan berasal dari perkara yang secara syar'i terlarang, adakah dalil yang mengharamkannya? Ternyata tidak ada. Bahkan dalil yang ada mengisyaratkan halalnya hal tersebut. Sehingga seperti Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Ta'liq terhadap kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid, beliau membawakan sebuah riwayat bahwa Nabi, para sahabat dahulu mengambil makanan dan uang yang oleh orang-orang musyrik disuguhkan kepada berhala-berhala sembahan mereka. Ada uang di sana, ada makanan, diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada para sahabat, dimakan oleh para sahabat, menunjukkan kehalalannya, kebolehannya. Oleh karena itu hukum asal dari makanan-makanan itu halal. Ya, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, bahkan dalil yang ada mengisyaratkan kehalalannya. Akan tapi bila kita seorang tokoh, seorang ustaz yang apabila diberi berakibat orang salah paham, oh acara itu boleh tuh ustaz juga makan makanannya, maka sebaiknya tolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena khawatir menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang awam. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, enggak berpengaruh kepada umat, maka status makanan itu halal dan boleh dikonsumsi bila tidak menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman di kalangan umat. Demikian saja, saya pikir cukup sampai di sini. Di sini sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.